Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Sera. Mega Reto. Topi rompi pada di kanan kiri, kebajak kacamata hitam bergaya. Siap pilih kau, siap pilih kau, siap pilih kau, siap pilih kau. Jatuh tuntas kriminalitas, layani kelas tulus luas dan tanpa batas. Lawan panas dengan buruk kita lalu lintas, cita-cita ku yang jadi polisi. Untuk aku kecil mamaku bertanya, rompi pada di kanan kiri, ku baca kacamata hitam bergaya. Siap pilih kau, siap pilih kau, siap pilih kau, siap pilih kau.